Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qisthasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat menika dipun sebut badane masalah yatim. Tiang dagang umumipun barang sing didol niku kadang-kadang barang sing ruput taker. Onten barang sing didol niku ruput timbang. Makai diterus ke piyambak ono sing barang mau rupa meteran kaya kain, kayu ya, niku meteran, tanah meteran. Nah, niku pun diatur nang Al-Qur'an. Tapi carane sangat singkat. Wa aufu lan nepatono siro. Nyampurnakno siro. Al kaila ing taker. Barang sing ditaker napa mawon. Beras, gula. Kadang-kadang sak mangke niku lisah lenga. Lenga niku nggih sak niki takeran. Iku nek naker sing sampurna, istilah Jawa kudus, sing anget. Anget niku bahasa kudus kanggo bangsa taker. Sing anget. Anget berarti tepat utawa dipunjuli sithik niku anget. Engko nek disudo sithik le ngarane adem. Dadi anget karo adem masalah taker. Lah nek ana bahasa istilah niku mboten usah dipaduni. Wis ngene iku bahasane. Lah sing dereng ngerti ya takon-takon belajar. Lah sak mangke urusan taker ya, timbang niku pun radimatis mergo ana aturan pemerintah. Nah, kados beras-beras niku sing aturan pemerintah sampun wonten karungan. Niku timbangane matis. Jaman nek kula cilik niku nek tuku beras, ramene rak mekakat antara pembeli karo penjual. Ditaker. Ono sing pembeli gontakere dhuwurku dipitek mengisor. Engko sing nak sing tuku lagi noleh sing kene dijondilno. Ora menya ngono ku nganti jam-jaman. Tukune meng rong taker tok. Niku rumiyin saniki pun mboten enten. Pun do percaya. Ya. Ketimbang niku rumiyin wonten niku. Lah niki Quran pun maringi garis nek naker sing tepat wa aufu. Wa aufu ku asale cara Jawa nuhonono sira. Cara Jawa kudus nepatono sira. Nek naker sing pas. Wazinu lan nimbango sira nek bangsa ditimbang. Bil qistasil mustaqimi kelawan timbangan sing jejeg. Biasane ana narnyane kok. nggon sing ditimbang karo nggon sing bandul. Niku rejek cilik ya geger nggon sing bandul niku. Sing nggon tak kering nggon sing timbangan sing nggon dibarange. Niku sadurunge wis diweki apa-apa nek isore ngoten niku. Pirang gram niku to. Dibanduli niki lah sing nggon bandul, bandule ora dicikuk-cikuk. Ngoten niku nggih ana. Ya. Oh, men untung sithik ngono, tapi ping pirang-pirang pancen. Tapi nek saiki cara ngono wis ra payu, ora wis ra ana. Wong tuku gula ya wis terus karek cikuk wis plastikan. Nah, saniki pun sae. Wazinu bil qistasil mustaqim. Terus meteran dol kain. Biasane nek tukune meteran iku nek ngedoli kaine iku dikencengno, tarik kenceng. Nek ngedoli, tapi nek tuku dikendokno. Niku riyen. Saniki pun boten enten. Carane pis-pisan, sak pis-pis ana teko pabrik. Ah, biasane wis teko pabrik ukurane ukuran tepat. Nah. Dadi sampean mangke sampean teruske dhewe urusan taker, urusan timbang, meteran lan lah sanes-sanesipun. Saniki pun iku sing tepat aja nganti nyolong timbang, nyolong taker. Dalika utai mengkono-mengkono nepati taker. Timbangan sing jejek iku khairun luwe bagus. Wa ahsanulan luwe bagus apane takwila tembe pungkasane. Piye tegese untuk ganjaran. Mulane wong dodolan satu ganjaran pirang-pirang. Inginane pun kau terangake. Mbut gawe tapi di sini ganjaran-ganjaran tok. Medal saking griya badhe teng toko, teng pasar, dodolan lan liya-liyane. Ajaran ulangane jeng Nabi diperagakno. Metu kolawang bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah ngeling ring Allah sing perlu dipasrai ngakoni ora ana daya kekuatan kanggo ibadah daya kekuatan nyingkiri maksiat kejobo hasil kanthi pitulungane Allah. Pernyataannya tadi pernyataan sing bagus banget. Apa kok bagus? Ngrumangsani awake iki wong apes. Wong ngrumangsani awake pak apes niku bagus. Sebab napa? Ngakui dawuh Quran. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusaku ciptaan-ciptaan napes. Barang jeladrenane manusa ni barang sing lemes. Apes, apes wong lemes. Dadi ngakoni awake iki lemes. Terus diolah digawe dening Allah macem-macem. Prosese mulai darah sekumpal, daging sekumpal, dadi balung nom, sandangi daging. Niki. Terus ono kekuatan. Ono kekuatan. Ngeten iki kedah yakin sing paring kekuatan ku Gusti Allah. Sewaktu-waktu mendadak kekuatan dijikuk dening Allah, ora usah jam-jaman. Menitan, piye stroke. ini stroke ngono iku, iki bahasa saiki stroke niku. Terus lemes. Nek wis lemes sembarangane lemes. Amune sembarangane lemes ngoten niku kedampun paham. Napane? Lha kok leren takon kaya wong ra isanan ngono. Sembarangane lemes. Ngoten iki. Ya. Ini kisah cili-cili tidak paham malah. Orang paham lah orang mesti cili kok lucu. Malah ini cili paham lucu. Nah, ini kicaranya. Sembarangan ini lemes. Wa kulikal insanu do'ifa. Malah ini ojo kemaki. Wong niku nek ngakoni lemes. Ngakoni apes. Nyuwun kekuatan datang Allah. Carane ngoten. Kula niku tertarik dungane Bu Fatimah nalika badhe tindak haji. Sangat tertarik. Bu Fatimah niku anake jeng Nabi. Jeng Nabi utama utamane makhluk sak donya. Niku badhe tindak haji lindungo. Allahumma inni kuntu zalilatan fa'izzani wa kuntu faqiratan fa'aghnini wa kuntu dha'ifatan faqawwini. Ya, donga nek saged cara Arab, sae cara Arab. Ga iso cara Arab, bahasa Indonesia. Kaisa bahasa Indonesia, cara Jawa. Cara Jawa jika paham, donga dikempit. Donga walane pemerintah sinaone buku haji kempit. Ya Allah Gusti, donga sing kula kempit sampan tampi ngono wae. Darane donga kempitan. Penak. Dia ora usah ribut. Lah sing secara Arab, cara Arab. Nah, ini wong haji ku kepenakno. Ora kudu diapalno dungane. Nek santri-santri ora usah ngapalno wis iso. Nah niki. Allahumma inni kuntu zalilatan, ya Allah Gusti, dalam nika tiyang ino. Tuh. Iki anak Kanjeng Nabi, mana sing anake mboten Kanjeng Nabi. Kados kula jenengan. Fa'izzani mugi panjenengan mulyaake. Dalam tiang ino panjenengan paringi kamulyan. Nek wis sing maringi Gusti Allah mesti luar biasa. Iki rahasiane. Wa inni kunu faqiratan. Fa'aghnini dalam niki tiang pekir Gusti panjenengan paringi kecekapan. Wa inni kuntu dha'ifatan dalam tiang apes Gusti. Fa'qawwini panjenengan paringi kekiatan. Itu ngosin sangat mepet tenan. Mepet menyerah 100%. Nek wis ngene iki Gusti Allah pasti mernahno. Lho kok iso muni pasti? Ah, sampean kedah takon niku. Kok iso muni pasti? Ah, Gusti Allah wis dawuh nang Quran. Surat Al-Baqarah juz 2. Fadzkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Mulane kula nek munal pasti niku nek maknani dawe Allah. Kula mboten nate ngangge insyaallah. Fadzkuruni. Kowe eling aku. Azkurkum. Aku kowe eling kowe. Angger kowe eling aku eling kowe. Kalimate sangat singkat. Piye pengertiane? Nek kowe eling aku tak pernah no. Mafhume. Nek kowe lali karo aku tak jarno. Piye ngene iku? Lah teng ngriki niki lho, mulane mlajari Quran, dong Quran diwaca bahasa Indonesia ini dong paham tenan orang ngandel lah kuku. Saes tu, buat ngandel. Masanya dong Quran diwaca tu terjemahnya diwaca dong bisa tenan pokok pinu. Niki lo lagi fadguru ni adgurkum. Nek kue eling aku eling kue. Nek kue eling aku tak pernah no. Nek kue lali karo aku tak jerno. Oh, dikit. Piye teke selingku. Kue ku sopo. Aku ki sopo. Nah, dikit. Gusti Allah Khalik pencipta. Manusia, makhluk sing diciptakno. Sing gawe karo sing digawe sipate mesti dhewe. Sing gawe kuwasa, sing digawe apes. Sing gawe sugih, sing digawe pekir. Sing gawe alim, sing digawe bodho. Aja nandingi. Iki fadguru ni adgukum. Anggo kowe nandingi aku, tak tumpes. Jadi manusia sugiyo kaya ngopo, aja mloto. Rasa kaya ngopo, aja maki, aja kemaki. Nek lah nek mloto, diarani wanasiya kholqa. Cah lali wetone. Dalil-dalil sebab mestine pun sampean apalke, cuma dununge sing kadang-kadang ngonten sing pun pirsa no sing dereng pirsa. Dadi lali wetore iku wa nasiya khalqah. Surat Yasin. Ah, Gusti Allah secara umum ngendika al-kibriya uridai sombongku sifatku. Faman naza'ani fihi kosom tuhu sing rebut sipaku tak tumpes. Nah, dan kita fadkuru ni adkurku. Lalu ku sifi Fatimah, dungane kaya ngono. Nah, barang ino, nek wis dimulya ake Gusti Allah. Wong mulya tunduk. Kula wang selimali barang ino nek wis dimulyakake Gusti Allah. Wang mulya tunduk. Contone, carane ngaten mangke dadi kepenak to. Contone Hajar Aswad. Santri-santri wis paham Hajar watu, Aswad ireng. Watu ireng. Niki sing sampi sang sampun tindak haji tawi umrah pirsa. Hajar Aswad niku teng arahe tengene Ka'bah pojok wetan kidul. Pojok wetan kidul. Karo lawang Ka'bah kira-kira karo tengah meter. Lha kok kira-kira mergo mboten kula mboten ngukur. Kira-kira iku Hajar Aswad dicucupi sekehe wong sing ihram sing sempat nyucup. Sing sempat nyucup. Wong sing ihram terus tawaf. Iku sing sempat nyucup do nyucup andri. Kanjeng Nabi piyambak mulya-mulyane wong sak jagat nyucup. Aja dikira jeneng Nabi karo Hajar Aswad utama Hajar Aswad mboten. Utama jeneng Nabi pisan-pisan. Lah kene kok jeneng Nabi sing nyucup ya mergo ana perintah. Nganti Sayyidina Umar wong keras. Sayyidina Umar ku wong keras. Ape nyucup pula dan ngunani-ngunani dikik. Lah iku wong keras. Niki wong keras, sampean nenitane wong keras sampean tuturi. Leren ngunani-ngunani sampean dikit tapi anut. Niki wong keras. Niki. Lah keras kaya ngapa anggar sing nganggo aturan iso dipimpin. Sing paling payah ku wong keras gak gelem nganggo peraturan, payahnya. Piye tumpes ngono wae. Sayyidina Umar keras. Apa nyucup ku ngunani-ngunani dikit. Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Waktu Hajar Aswad itu dikandit. Jak ngomong. Jak ngomong benda mati kena-kena. Dalil Sayyidina Umar. Loh, kok itu kepenak ebar. Hei Watu. Aku ngerti. Nek ke Watu. Ora ono manfaate. Ora madarati. Wah, aku ora reti dhewe jeneng Nabi nyucup kuwi ngono. Aku mah nyucup. Tapi nyucup. Lah. Lah iki namene wong keras. Ini hadisnya yang bulughul maram. Niki. Kejak ngomong wong mati. Barang mati. Isa-isa. Niki. Lah mergo watu Hajar Aswad dimulyakke Gusti Allah, wong mulya-mulya do nyucup. Aja-aja sampean luru watu kali, sampean dekek tenggere cembok omahe jenengan. Terus wong-wong kok nyucup, mah. Anak ngene ya gelem, sing gelem nyucup 1 juta. Niku sing dimulyakno ora watune. Aja keliru, 1 jutane. Oh ya. Mbok menawa tak umumne nak masjid kene. Nah, niki. Niki carane. Nah, itu ada orang yang kebelabasan. Aku lo ngaji Quran. Apa ngaji Qurannya tak cocok. Bar ngaji rampung tak cocok mana. Dilingke kanca kula. Quran kok dicucap cocok. Nah, gini aku menurut. Yang diperintah nyucap kan Hajar Aswad tak. Aliyare tak kena dicucup. Ora kena. Dosa, dosa. Aku takon. Kowe wis rapi. Durung. Ha iku apa aku. Kuwi jawabane kuwi enteng. Iya re, ayo mlane dipikir-pikir. Wah kowe kuwi ndakek, amus kowe ora ndakek lucu aku lho. Ayem kelane iku. Ini namanya TKU, teknik knockout. Oh, dari serabi kan paham malah. Sedajan durung dadi nganten, iku sih paham. Ini jawaban kula ngoten. Akhirnya, iya, ayo mulane. Ana sing sunat, ya. Ana sing afdol. Oh, ngono bareng afdol. Wangsul dateng ayat Quran wa auful kaila dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, terus ayat candhaipun masalah sing secara umum wala takfulan aja anut sira ma ing barang laisa kang ora ana laka iku keduwe sira bi kelawan ma ilmun apa kaweruh. Kowe aja ngikuti barang sing kowe ora reti dhewe. Ngomong-ngomong ora reti muni ngerti, aja. Ora krungu muni krungu. Aja. Mulane nek cerita. Nek gak ngerti dhewe, sampean awali omongan sampean, ceritane. Ngoten. Nek sampean le ngerti mau sebab dikandani si fulan. Kandane kancaku. Ngoten. Nek saiki berita surat kabar undine ngene. Aku mau ngrungokno TV ana berita ngene. Dadi ora ngawur. Iki. Desa dituntut niki. Ora reti muni ngerti. Ora krungu muni krungu. Tuntutan. Mane sing atas-atas. Nek jenengan ngerti dhewe, aku mau ngerti dhewe. Malah aku melu-melu nulungi ana becak ketabrak truk ono. ana becak ketabrak teg. Ana bocah takon tahu cerita dengan aku. Wonten becak tabrakan kalih truk. Aku takon, kok kendel sing becak? Wanita tabrakan karo mboten becake ditabrak truk. Lho malah ngono. Malah wong njajan kok. Niku namine ora tabrakan. Lha nek ana becak tabrakan karo truk, aku takon, kok kendel becake? Ketemu sing becak njajan wedang, becake dikunduran truk. Piyek, ya beneran nek becak karo truk piyek iku. Nek becak karo truk truke piyek, iku aku sing aku perlu takon iku. Iku truk beduk dandang apa? Mesti kono. Nah, carane. Saket truk beduk dandang tabrak becak, truke piyek. Iki ngomong kedah teliti koten. Nah, belajar mantek. Belajar mantek iku teliti. Alakene diterangake innas sam'a sak temene pengrungu wal basara lan peningal wal fuada lan pikiran. Asale makna fuada ati. Ya pikiran. Kul ulaika utai sekabehane mengkono pengrungu penglihatan isi hati fuada ati. Kana iku ana apa kululaika anhu saking barang kang dirungokake mas ula iku dituntut besok diminta bertanggung jawabane pasti pasti ampun insyaallah pasti sampean ngomong napa wonten catetane sing nyateti malaikat sing juru pencatat. Dalile mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibut atid. Sesuatu yang terlontar dari mulut pasti dicatat oleh malaikat raqib atid. Bangsa apik napa bangsa elek ana catetane kabeh. Lek manusa wis kaya ngene ngerti yan yakin mesti ngati-ngati. Balane nek nglakoni kaapian kados jenengan teng masjid iktikaf nek tekan malaikat ribute nene lho ribut nyateti mulai setengah papat niku takane isih iktikaf iktikaf mbeng ngantuk niku isih entuk ganjaran. Tengereke-reke isih iktikaf terus teken mulai setengah papat nganti jam 6 rong jam setengah teken deh iktikaf terus. Nah, terus gowo tasbih tertulis gowo tasbih tasbih diubah no ambi zikir maca selawat teken terus niki malaikat. Nah, catatan iki besok nah akhirat menentukan. Nah, kadang-kadang manusia sing ora nabi ora rasul mesti tahu salah. Ampun insyaallah. Manusa sing ora nabi ora rasul pasti nyandang salah, pasti pasti. Kok wali pasti? Kanjeng Nabi ngendika, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Kabeh anak Adam nyandang salah. Apike wong salah, tobat. Awalane Kanjeng Nabi mulang Bu Aisyah nek ape sare kon maca istighfar. Agar Arab sare maca istighfar. Malah nalika istighfar ku Siti Aisyah astagfirullah adzim mandek. Dilengno Aisyah. Dene maca istighfar aja ngono. Aja istighfar mbok empek dhewe. Wis pundi? Sing iso mbungahna wong mukmin sak jagat. Lho. Carane bungane wong mukmin sak jagat wis putih. Nek maca istighfar kok aja astagfirullah adzim maca ngono. Astaghfirullahaladzim li wali-walidaya wali jami'il muslimin wal muslimah. Wong Islam sak jagat jalukno ngapura. Dadi do bunga. Nek wis ngono turu. Niki carane Kanjeng Nabi mulang. Niki tengene kitab Riyadhus Shalihin mangke sampean delok tengene sarae Dalilul Falihin. Mangke wonten keterangane. Jadi agar Arab sare istighfar. Jadi carane sampean niki teliti. Mangke panjenengan sedok badane sare langsung swarga. Ora neraka, kok neraka wong tobat. Aku ora nek diterima iya, nek diterima malah kosong. Nek diterima, kabeh ku ora nek diterima. Oh, niki carane. Jadi tangi turu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Wis disyukuri tangi turu, ape tutupan diistighfari. Muga bendina aku mesti ranggoli dosa aku mesti. Luwe-luwe sing di TV. Wis ape mukir-mukira kulo. Malaikat kan nyateti. Niki. Wis kadung kita urip nang ngene alam TV kok. Adek dengono TV kok. Aku cilik ana radio. Ora ana TV ne radio siji ora pidhato ngene ku. Wong sak kampung moro kabeh. Engko sing di radio siji tok iku. Nek kula cilik niku. Terus ring prapatan ngono. Melu-melu ngrungokno ngono tok. Iki carane. Saiki saben omah kadang-kadang omah siji ku TV-ne 5. Ora, ndak WC siji. Sing brai niku, sing brai. Wong telepone ana sing nak WC kok. Telepone. Telepon nak WC ana. Nek saniki HP. Iku carane kaya ngene. Iki besok kabeh dituntut niki. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tuntut. Dadi pendengar, penglihatan, ya, ati dituntut kabeh. Apa dari onderdil pengrungu, penglihatan, ati. Terus masalah awak. Iki dibiji. Wala tamshi fil ardi marohalan ojo mlaku-mlaku sira fil ardi nak dhuwur bumi maroha haling geleleng. Oh, geleleng ku ana. Maroha ku maknane geleleng. Istilah kula dek cilik ku. Bandul ndas. Ini bahasa niku bahasa. Nek lalu geleleng, wah. Kaya ora ana wong liyane dekne. Iku dilarang, dilarang. Nah, adine nek mlaku sing sak titahe. Wongku pirang meter gedine. Ya saiku aja nganti gleleng. Ah nek gleleng ku ora asale sak meter malah 2 meter gleleng. Nah iki. Niki dilarang. Aja gleleng. Ah niki asale asbabun nuzul wong kafir-kafir iku nek mlaku do kemakinan gleleng. Wong Islam aja tiru-tiru wong kafir. Nek ngeten iki aja kok licipen aja kok mlaku iki ngono sak wale. Ora barbar ngenteni. Dak ngono karepe ora ngono. Mlaku iki mingkus. Nanti dak wani lambean. Oh ya lucu niku. Nah iku nyuwen-nyuweni lakon. Ya keliru maneh niki. Ya bolane aja keblabasan. Tegese piye bahasa kudus mawon mlaku sak titahe. Oh, le tarane. Lan aja jinggo terus. Aku nek dilarai wong. Kempo di nangis iki. Kula mboten ngerti jenengan. Ngerti ra? Lucu ya. Nah, mulane mlaku sak titahe aja ngleleng. Kok ten sing dilarang ku glelenge niku. Angleleng iku dadi sipate wong sing tumedhe. Sok gleleng iku. Ngati wani gleleng iku mergo baruntung gedhe. Biasane nek baruntung gedhe kan wani gleleng. Petani nek wis ijo-ijo terus kemuning ngoten niku terus dhewe liwat sawah wani malang kerik. Niki. Wani malang kerik mergo parine bakale ngundhah iki malang kerik. Bareng saesuk diserang tikus, mingkus. Ayolah. Asih manungsa ngenteni iki lho. Asal pandeng toko, batuk toko lari serang kakak mulih ra kena dongleleng. Mulih ngleleng. Barang tuk tengah dalan dicopet, mingkus nah. Iki cara ate. Mulane aja ngleleng, tegese piye? Ah, disyukuri, boten atur ate. Wala tamsi fil ardi maroha. Nanti diterangake. Kowe ngleleng ora pantes. Innaka satamene sliramu lan takhriqa ora bisa mbobol sira al-ardha ing bumi. Kowe ku ora iso nrobos bumi ku ndak iso. Ngaten iki ampun lucu. Sakit. Nah anu gawe sumur iku. Lho, iku cetik sumur iku. Tegese nrobos bumi ku sampean iki terus mlebu terus mate bumi sing pat ngisor. Mboten enten manusa ngoten niku mboten enten. Niki. Walan tablughal jibala lan ora bakal njajaki sira ing gunung apane tulan dhuure. Kowe ora iso nglangkai gunung, ndak iso. Niki aja keliru, terus numpak helikopter munggah nandur gunung. Mboten iku mboten nglangkai niku. Sing dimaksud nglangkai sampeyan iki wonge. Mboten enten manusa gedene sak gunung mboten enten. Oh, iki Gusti Allah niku nek nuturi sak jajake pikire sing dituturi. Sing dituturi manusa. Ya ten wis kok ora iso nerobos bumi ngerong nganti pol urung tau ana lan dak bakal iso. Niki cara santri nek ana fi'il mudhari' diawali nganggo lan. Iku ora bakal iso nganti kiamat. Ora bakal iso. Manusa nerobos bumi nganti pol ora bakal iso. Lan manusa ora bakal bisa nglangkai gunung. Ora bakal bisa. Terus pasti mulane aja kemaki. Oh, bodho. Mulane aja kemaki. Jadi Gusti Allah nek nuturi rene manusa menurut jajake manusa. Mulane jaman anak menuturi anak. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomong rene masyarakat menurut sekadar kekuatan akale. Cacilik ya diomongi cara cacilik sing nom cara nom wong tuwa cara nom cara wong tuwa makono sak teruse sak jajake. Niki mulang. Kullu dzalika utai sekabane mengkono kang katutur ngoten dak Qur'ane. Sing dimaksud kang kasebut niku dawuh perintah dawuh larangan sing tunggale kira-kira ana selawe. Lho kok jujuk selawe. Ah sampane itu mulai lafal la taj'al ma'allahi ilahan akhar tumuki wala tamshi fil adhi maraha. Sampane itu larangan karo perintah sama hitung ana selawe. Lah sing terangno kaya ngene iki biasane mufasir-mufasir sing kekuatane cepat. Akal pikirane cepet. Dadi kulo zalika selawe dawuh. Mulai dawuh la taj'al ma'allahi ilahan akhar dumugi dawuh wala tamshi fil ardi maraha. Kana iku ana apa kulo zalika iki ana kira asabat limaca sayiatan kira asabat ana sing maca sayiatan ana sing maca sayyuhu nek diwaca sayiatan kana iku ana apa kulo zalika sayiatan ku perbuatan sing ala indarabika ana ing sandinge pangeran ira makruhan khalidib gedinge nek digawe sayiuhu karo-karone kira asabat Karena kono posai uhu ele ekulu zalika indarobika ono engarsane pangeran maka ruhan iku digedingi tegese ora dipuji lakon-lakon sing digedingi le digedingi iki ono sing nganti dosa-dosa haram melesete paling-paling makruh iki la wis wong kanae ku mudzakkar iki kanggo santri. Kok sayiatan? Kok ora sayian? Sayiatan. Ayane iki masalah balaghah, sastra bahasa. Kullu zalika wabeh mau. Wabeh berarti pirang-pirang. Kullu jam'in mu'annas. Sekali bene sing jamak iku bisa digawe muannas. Mulane sayiatan ningali arti sing dikandung nane kullu zalika. Digawe sayiatan. Lho kok makruhan, kok ora makruhatan? Ah makruhan tidak ada khabare karena kullu zalika nek didelok lafale mudzakkar. Nek didelok maknane muannas. Oh ngene iki. Iku satu ilmu piyambak. Satu ilmu piyambak. Kullu zalika kana sayyi'uhu. Kullu zalika kana sayyi'atan. Kibab kiro'ah sab'at. Walaupun nek maknane Quran. Boten ngerti alat-alat sedinggung. Gih kirang sampurna. Kirang sampurna. Nek kaya tafsir. Sinten ini terjemahan bahasa Indonesia. Iku namung sekedar global. Namung global. Dali kaute keterangan kang kasebut kabeh mau mimma setengah saking barang auha kang paring wahyu ilaika marang sira rabbuka sapa pangeran ira minal hikmati bayane saking pitutur kabeh mau wahyu jelas saking pangeran diparingake marang seliramu Muhammad. La wahyu sing diparingake Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selsara keseluruhan niku macam tiga. Kula wangsuli. Wahyu saking Gusti Allah sing diparingake dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten macam tiga. Setunggal wahyu sing diparingake jeneng Nabi umum dateng makhluk umat Muhammad. Umum dateng makhluk umat Muhammad. Ya kanggo kanjeng Nabi, ya kanggo umate. Contone salat, zakat, poso, haji, serawungan sing apik lan liyane. Niki wahyu Kanjeng Nabi yang lakoni umbate kan. Niki siji. Nomor kali wahyu sing khusus jeneng Nabi mboten kenging kangge umate. Wonten. Sing khusus jeneng Nabi. Contone antara lain Kanjeng Nabi tahajud wajib. Umate tahajud sunat. Makanya kadang-kadang ya tahajud, kadang-kadang ora apa-apa, umpamane ora wajib. Kanjeng Nabi tahajud wajib. Niki sing khusus kan Nabi patah. Khusus kan Nabi. Bangsa pernikahan Kanjeng Nabi diparingi wewenang dening Allah nikah punjul saking sekawan. Para umate khusus sekawan, boten kangen pujul lan liyane. Lajeng wonten nomor tiga wahyu sing Kanjeng Nabi kenging milih, kenging kangge pribadi lan kenging kangge umate. Kanjeng Nabi diparingi hak milih kanggo awake ya kena, kanggo liyane kena. Contohnya kaya ilmu-ilmu tarekah. Ngelmu tarekah. Niku Kanjeng Nabi ora sekaya sahabat melu tareka enggak. Deke. Sing dituding jeneng Nabi antarane Abu Bakar Siddiq lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ilmu tareka. Lan ilmu tareka niku wonten sing muktabara, ana tareka sing ora muktabara. Tarekah muktabara yaitu tarekah yang diulang saking guru, sangka guru, sangka guru, terus dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangka malaikat Jibril, saking panjenengane Gusti Allah. Ini tarekah muktabara. Sanate mutasik. Nek tarekah yang liwat dalan ipen, ora tutup jenabi, namanya tarekah yang ora muktabara. Tarekah muktabarah tunggale wonten sekawan dosa sekawan. Tarekah muktabarah. Oh, nek wis bab tarekah ya kudu iso nerangno bab tarekah. Iki carane. Lah niku terserah jeneng Nabi. Kanjeng Nabi kenging milih. Kenging mulang, kenging boten. Lah sing diulang, sing dikersakake. Mulane tarekah tarekahku ora kanggo wong umum. Mulane iki kata sing gak salah paham. Mugo tarekahku perlu diji. Ah wong-wong kok gak ngaji. Ya ora do ngaji kabeh. Mulane kula terangake teng mriki. Kersane jenengan iki dadi masjid menara niku ana takon wis rene takon aku ngono wae. Ora usah ring ado-ado. Kene tak kandhani. Tarekahku apa? Wahyuku macam telu. Siji ana wahyu sing umum kanggo jenabi sak umate. Ana sing wahyu khusus jenabi, ana wahyu sing kanjeng Nabi kena milih. Ngono, dalil ndek aku lali. Ngono wae. Gampang. Lha kok lali? Al insan mahalul khata wa nisyan. Ngono. Aku piye? Aku dhewe dak reti. Ha ya padha ae ra. Akeh kepenak. Nah, sing penting kok ora tukaran. Wong kadang-kadang ana sing poso dinus Jumat, ana sing poso aja tukaran. Lucu niku. Lha apa tukaran? Oh sing ra poso ora tukaran kok. Malah balan. Lah jajan ku ndelik kok. Ora tukaran boten. Ah sing ra poso tukaran rame. Ah sing poso kok tukaran lha apa? Oh ngoten lho. Dadi wong Islam sing rukun senajan omahe dewe-dewe gathuk ya ladak gathuk ora apa-apa to wong aku seneng ngono ya wala taj'alna jendate ake sira kabeh ma Allah sartane Allah ilahan akhara ing pangeran liya aja gawe pangeran maneh Gusti Allah ki pangeran sak hakikine sejatine ora ana pangeran kejaba Allah sapa golek sapa lho ora pantes dadekno pangeran. Ayo sapa sing muni? Wong Gusti Allah nuruti karepe wong sak jagat niku saged. Dalile Allahus Samad. Gusti Allah ku lengkap mah langkep nek baharwani nek mene langkep teko sik nyukupi kebutuhane wong sak jagat. Coba sampean nek nyuci buka ngono. Sampean ngitung-ngitung mawon mong buka ngono. Itu bening, dunuh kendel, kotoan, gulik, kambing. Kabeh ketok, ana sing bukan rujak kok. Rujak. Masya Allah. Ana sing apa? Gurami. Oh, nek buta gurami, teng gurami, Masya Allah. Ana sing es iku macam-macam, es cau, barang-barang. Nah, sampeyan nyacak dendi gawe nuruti wong sak jagat nek iso. Mamane ana tamu mara, butuh es mboten apa? Sego gandul. Wah, mboten entes sego gandul agak ngono iso sak iso ngono kok ngaku pangeran. Ora iso. Iki. Nek pangeran nak sak jagat keturutan kabeh. No niki. Wah, nanti ana wong sing wis ra diuntu kepengin rujak, diparut. Dengarane rujak dil manis ngono ku masa. Lah wis ra nduwe untu, wis ra nduwe untu ana ora usah rujak-rujakan. Lah piye ya gula didilat ngono enak apa ora. Oh wis ra nduwe untu braine rak mekakat lah apa. Lah wis ra nduwe untu ngarep-ngarep besok nek wis nak suwarga bakalen dhewe untu maneh ngono wae. Lah dadakno untu ya larang. Niki mawon ngarep-ngarep besok. Oh, ngono sing tuwa-tuwa aja ngomong rabi ta. Kreketan ya. Ayo mau tuwi ngomong rabi sing dirabekno apa nggih lho. Lah ya, ya. Ya, ngene iki mesti sing tuwa-tuwa cocok kalih kula. Iya, ya. Dadi aja gawe pangeran neh. Fatul qa mongko dicemplungake sira fi jahannam ana ing jahannam maluman hale winada madkhuran hale ditundung saking rahmate Gusti Allah. Summa qala afa asfakum rabbukum bil banin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kamazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala salatin ta'di salawatin muslimin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzunat tiba wa arinal batila batila warzunat sinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.